ada yang menerangi sisi gelap ini, menanti seperti pelangi setia menunggu hujan. Di bulan Desember. Selalu ada yang bernyanyi dan berenang awan hitam semua.